akhrajahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang diriwayatkan dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala, berkata, wahai hamba-hambaku, ini Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya antara kalian diharamkan. Janganlah kalian saling menzalimi. Jadi aku menjadikan kezaliman antara kalian, diharamkan kezaliman tersebut, dan janganlah kalian saling menzalimi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iqtasar al-muallif rahimahullah 'ala asy-syahid minhu. Di sini muallif rahimahullah yakni Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mencukupkan atau meringkas hanya menyebutkan apa yang kita dengarkan tadi, ya, dari hadis. Jadi sebenarnya hadisnya itu panjang, ya. Hadisnya itu sebenarnya panjang, tetapi beliau rahimahullah muallif hanya menyebutkan sebagaimana yang kita dengar tadi. Wa huna nabhatsu. Hal yajuzu lirrawi an yakhtasir alhadits. Di sini kita membahas apakah boleh bagi perawi untuk meringkas hadis atau memangkas hadis. Naqulu, kata beliau rahimahullah, kami katakan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, amar rawi alladhi a'adda nafsahu li naqlil hadith 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yajuzu illa bi syurut. Adapun perawi yang menyiapkan dirinya untuk menukilkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya tidak boleh untuk memotong hadis kecuali dengan syarat-syarat. Wa ammar rawi naqil kal musannif naqalahu min al asli sahih Muslim, wa sahih Muslim mawjud liman arada ruju' ilaih. Adapun perawi yang menukilkan hadis seperti musannif, musannif kitab ini Bulughul Maram, menukilkan dari asalnya, yakni menukilkan dari kitab asal Sahih Muslim, dan Sahih Muslim ada, ya. Bagi siapa yang ingin kembali melihat kitab asal, ada kitabnya, kitab Sahih Muslim. Lakin insan yarwil hadith an syaikhihi yuridu an yanqulahu lil ummah fahada labudda ayyutimmahu. Lakin yajuz hadfa syai'in minhu bisyart alla yata'allaqu bihi ma qablahu. فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ مَا قَبْلَهُ فَالْحَذْفُ حَرَامٌ. Akan tetapi, seorang perawi hadis yang ingin meriwayatkan dari syekhnya, dari gurunya, ingin menukilkan hadis untuk disebutkan kepada umat, untuk disebutkan kepada manusia, maka ini harus menyebutkannya secara sempurna, walaupun panjang. Menyebutkannya secara sempurna. Akan tetapi boleh untuk memangkas sebagian atau sesuatu darinya, dari hadis tersebut, dengan syarat, ya, boleh memangkas, boleh memotong sebagiannya, tidak disebutkan, dengan syarat tidak berkaitan. Jadi yang dipangkas itu, yang tidak disebutkan, tidak berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Jika berkaitan dengan apa yang sebelumnya, ya, maka memangkasnya itu haram, ya. Memangkasnya haram. Jadi harus disebutkan semua artinya, ya. Walaupun panjang harus disebutkan semua kalau saling berkaitan. Tapi kalau tidak, maka boleh. Ma'a qawlina bi annahu yajuz hadzal hadits, fa innal aula 'adamil hadzi hatta law tala al hadits. Pendapat beliau, ya, pendapat beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh memotong hadis, tapi kata beliau yang lebih utama tidak memotongnya, tidak menghapusnya, ya, tidak memangkasnya, sampai walaupun hadisnya itu panjang, ya, tetap harus disebutkan semuanya. Ini yang lebih utama. Law kana safhah aw safhatain, walaupun mungkin hadisnya itu sebanyak sehalaman atau dua halaman, tetap disebutkan. Ini yang lebih utama. Nah, jadi kalau perawi yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memotong hadis. Ya. Adapun musannif yang menukilkan, seperti di sini pengarang kitab ini, kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menukilkan hadis ini, beliau hanya menyebutkan sebagian padahal hadisnya itu panjang. Ini boleh dengan syarat tidak berkaitan apa yang disebutkan dengan sebelumnya, tidak berkaitan dengan apa yang dihapus, tidak berkaitan dengan apa yang tidak disebutkan. Ya. Naam. Kalau ini menukilkan dari kitab asal, ya, karena ini bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fa fi hadzal hadits yaqul, di dalam hadis ini beliau mengatakan fima yarwihi an rabbih, pada apa yang diriwayatkan dari Rabbnya. Yang diriwayatkan hadis tersebut dari Rabbnya. Manilladzi yarwi? Jadi siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? An Rabbi. Dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hada muntahal as-sanad. Jadi ini akhir sanadnya. Yani Allah. Wahuwa Allah azza wa jalla. Wahadal hadis alladhi yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbi. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabb-nya. Yaqulu qala Allahu ta'ala, beliau berkata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mithlu hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, semisal hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim dhaata yaumin. Jadi semisal hadis ini, hadis qudsi, yani hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, mengimami mereka, dhaata yaumin, di suatu hari, salat as-subhi fil Hudaybiyah, salat subuh di Hudaybiyah, ala ithri sama kana fil lail, setelah turun hujan tadi malam, ya. Jadi ada bekas turun hujan. Naam. Basah, ya, tanahnya. Faqala, beliau mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan, para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Pada pagi hari ini ada dari hamba-hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Kami ulangi, pada pagi hari ini ada dari hamba-hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Jadi hadis ini, nusammi hadal hadis min riwayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi. Jadi disebut hadis ini, yani hadis yang dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Wa yusamma 'inda al-ulama hadisan qudsiyan. Dan di sisi ulama dinamakan hadis qudsi, ya. Jadi kata beliau rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini dinamakan hadis apa? Hadis min riwayatin nabiyyi an rabbihi. Ya. Yang para ulama menyebutkan hadis yang seperti itu, yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-nya, itu dikatakan hadis qudsi. Naam. Wa huwa fi martabati bainal hadis an-nabawi wal Qur'an al-Karim. Wa fihi ay fil hadis al-qudsi fihi as-sahih wa fihi al-hasan wa fihi ad-dha'if wa fihi al-mawdu'. Dan hadis qudsi pada martabat, yakni kedudukan hadis nabawi, hadis nabi, dan Al-Qur'an Karim, padanya yaitu, yakni pada hadis qudsi, ada hadis yang sahih, hadis qudsi. Qudsi itu ada hadis yang sahih, ada yang hasan, juga ada yang itu seperti Al-Qur'an. Karena diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala an Rabbi. Cuman ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Dan hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Amal Quran fakulluhu sahih. Fakulluhu sahih, mutawatir, laisa fihi kalimah wala harf illa wa huwa mutawatir. Adapun Al-Qur'an, maka semuanya sahih. Al-Qur'an semuanya isinya di dalam Al-Qur'an itu sahih, mutawatir, tidak ada padanya kalimat atau huruf kecuali dia itu mutawatir. Wa hadha min al-furuq al-'azimah bain al-hadis al-qudsi wal Qur'an al-Karim. Ini adalah perbedaan yang besar antara hadis qudsi dan Al-Qur'an al-Karim. Demikian pula Al-Qur'an, kita membacanya itu ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka bagi dia itu satu kebaikan. Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, bagi dia satu kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu seperti 10 kebaikan. Satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, sepadan dengan 10 yang semisal. La aqulu alif lam mim harfun, ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah. Ya. Adapun membaca hadis qudsi tidak dikatakan ibadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Yaqulu jalla wa'ala, dan Allah jalla wa'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Haramtu ay mana'tu dhulma ala nafsi. Haramtu itu artinya aku mencegah kedzaliman atas diriku. Naam, haramtu yani mana'tu, aku mencegah. Mencegah adz-dzulm, kedzaliman ala nafsi, atas diriku. Walillahi ta'ala an yahruma 'ala nafsi ma syaa. Dan bagi Allah ta'ala, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas dirinya perkara-perkara, terserah Allah. Ma syaa, atas apa yang Allah kehendaki. Walahu ayyujiba ala nafsi ma syaa. Demikian pula terserah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya apa yang Allah kehendaki. Allah mau mengharamkan sesuatu bagi dirinya, terserah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mau mewajibkan sesuatu bagi dirinya, terserah Allah. Faqad harrama Allah ala nafsihi asya wa aujaba ala nafsi asya. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas dirinya perkara-perkara, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya perkara-perkara. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nihir rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Al-An'am ayat 54. Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah. Ar-rahmah, kasih sayang. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan di antara kalian melakukan su'an, kejelekan, bijahalah, melakukan kejelekan karena dia bodoh, tidak tahu itu kejelekan, tidak tahu itu dosa, thumma taba min ba'di, kemudian dia bertaubat setelah melakukan kejelekan tersebut yang dia lakukan dengan bodohnya, dengan kebodohan. Wa aslaha, dan dia memperbaiki diri. Fa annahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini surat Al-An'am ayat 54. Jadi kalau ada seorang dari hambanya melakukan dosa, melakukan maksiat, kejelekan, dia tidak tahu kalau itu dosa, ya. Dia tidak tahu kalau itu maksiat. Kemudian setelah itu dia diberitahu, ya, kalau itu dosa. Setelah itu dia tahu kalau itu tidak boleh, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia memperbaiki dirinya, ya, mengikutkan kebaikan-kebaikan setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala kataba ala nafsihi ar-rahmah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Wa huna naqul, di sini kami katakan, di sini kami katakan, yakni kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal hunaka syai'un wajib 'ala Allah, apakah di sana ada perkara yang wajib bagi Allah, ya, apakah di sana ada perkara yang wajib bagi Allah, yakni kataba ala nafsihi ar-rahmah, apakah di sana ada perkara yang wajib bagi Allah. Kata beliau rahimahullah, na'am, ya, ada perkara yang wajib bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu perkara kepada dirinya. Lakin huwa alladhi aujabahu ala nafsihi. Idza aujaba ala nafsihi syai'an naqulu huwa rabbuna 'azza wa jalla yaf'alu ma yasha fa'alallahi wajibat fa'alallahi wajibati atau wajibatin fa'alallahu wajibatin atau wajibati aujabaha huwa ala nafsi. Naam, wajibatin aujabaha ala nafsi. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu atas dirinya, akan tetapi Dia Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atas dirinya, mewajibkan sesuatu atas dirinya, apabila mewajibkan kepada dirinya sesuatu, maka kami katakan Dia adalah Rabb kita. Allah adalah Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla melakukan apa yang dikehendakinya. Bagi Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya. Bagi Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah sendiri wajibkan atas dirinya. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nuniyah. Oleh karena ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam Nuniyahnya, ma lil ibadi alaihi haqqun wajibun huwa aujabal ajral azima shani kalla wala amalun ladaihi dha'i'un in kana bil ikhlasi wal ihsani. Yang artinya kurang lebih, hamba ya, sama sekali tidak mempunyai hak yang wajib atas Allah. Hamba sama sekali tidak mempunyai hak yang wajib atas Allah Azza wa Jalla. Dia yang mewajibkan pahala yang besar keadaannya. Jadi Dia, yani Allah Azza wa Jalla, yang mewajibkan pahala yang besar keadaannya. Sekali-kali tidak. Dan tidak ada sedikit pun usaha, tidak ada sedikit pun usaha atau amalan yang sia-sia di sisinya Azza wa Jalla, in kana bil ikhlasi wal ihsan. Jika amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan dengan ihsan. Naam. Yani di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yumkin ayudhayya 'indallah amalun itlaqan bihadaini syartain. Yani tidak mungkin suatu amalan akan sia-sia secara mutlak dengan dua syarat ini. Jadi amalan tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu mengamalkan suatu amalan hanya mengharapkan wajah Allah. Ya. Hanya mengharapkan wajah Allah, bukan karena riya atau bukan karena ingin dipuji, bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsani, dan syarat yang kedua, suatu amalan tidak akan sia-sia kalau dilakukan dengan ihsan. Jadi beliau jelaskan di sini mal ihsan yakni al mutaba'ah, yaitu maksudnya mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi alhasil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu atas dirinya, ya. Allah juga mengharamkan sesuatu atas dirinya. Ini terserah Allah, ya. Hamba tidak bisa mengharam, mewajibkan atas Allah sesuatu, enggak bisa. Nah, dan suatu amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan dengan ikhlas dan ihsan. In kana bil ikhlasi wal ihsan. Ikhlas yakni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena embel-embel dunia, dan bukan karena yang lainnya. Dan juga jika amalan tersebut dilakukan dengan ihsan. Ihsan apa? Kata beliau, al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.